Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 14 Februari 2016 dibacakan Ardiansyah. Senin besok DPR dan Menko Polhukam bahas amnesti Din Minimi. Dua unit jembatan di Kecamatan Mila terancam ambruk. Presiden Pakistan larang warganya rayakan Valentine. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, anggota Komisi 3 DPR, M. Nasir Jamil menyatakan DPR akan menggelar rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan Senin besok. Nasir mengatakan salah satu tema krusial yang akan dibahas dalam rapat gabungan Komisi 1 dan 3 bersama Menko Polhukam adalah pemberian amnesti untuk Din Minimi dan anggotanya yang telah menyerahkan diri ke Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso pada 29 Desember 2016. Menurut politisi asal Aceh itu akan dibahas bagaimana detail pemberian amnesti dan bagaimana sikap DPR RI terhadap pemberian amnesti untuk pimpinan kelompok bersenjata di Aceh dan anggotanya tersebut. Sementara itu Din Minimi optimis menerima amnesti dari Presiden Joko Widodo. Ia menyerahkan sepenuhnya pemberian amnesti itu pada Presiden. Din Minimi mengaku rutin berkomunikasi dengan Kepala BIN Sutioso terkait persoalan amnesti. Menurutnya, Sutioso meminta Din untuk tetap berada di rumah dan jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sudarlun, dua unit jembatan di Kecamatan Mila Pidi terancam ambruk di bagian kepala jembatan karena terkikis luapan air sungai. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan mengancam badan jembatan. Camat Mila Jamaluddin mengaku kepala jembatan terkikis pasca banjir melanda pada akhir Januari 2016. Terkait kerusakan jembatan dua unit di Kecamatan Mila, pihaknya telah menyurati dinas terkait untuk segera ditangani. Jamaluddin mengatakan kedua kepala jembatan yang terancam ambruk berada di Gampung Masjid Andu dan Ara Bungkung. Daerah ini sering dilanda banjir akibat meluapnya sungai. Warga berharap kerusakan segera diatasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah. Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya PD Muhammad Nazar mengaku akan menurunkan petugas untuk mengecek kondisi kedua jembatan tersebut. Jika kerusakannya parah, maka perlu segera ditangani. Sudarlun, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja ke Amerika Serikat Minggu pagi. Salah satu agenda Jokowi di Amerika Serikat adalah memimpin sidang dengan negara-negara Asia Tenggara dan tuan rumah untuk membahas penanggulangan terorisme. Jokowi mengatakan dirinya akan berbagi pengalaman sebagai kepala negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dalam membangun toleransi, mencegah radikalisasi, serta memberantas terorisme. Hal yang akan ditekankan Jokowi dalam pertemuan para pemimpin negara tetangga, yakni pentingnya melawan aksi terorisme melalui keterlibatan aktif masyarakat di media sosial. Jokowi beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo bertolak dari Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia I. Rombongan menuju California, Amerika Serikat. Agenda utama kunjungan kerja ke Amerika Serikat kali ini adalah menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN di Amerika Serikat. Acara itu digelar dua hari, yakni 15 hingga 16 Februari 2016. Sudarlun, petugas Polres Metro Tangerang Kota menangkap dua pelaku perampasan kendaraan bermotor, yaitu begal yang dikenal sadis dalam setiap aksinya. Satu di antara begal terpaksa ditembak dikarenakan mencoba mengelabui petugas untuk melarikan diri saat pengejaran. Kapolres Metro Tangerang, Kombes Agus Pranoto mengatakan penangkapan dua begal ini dilakukan di dua lokasi berbeda. Abdul Wahab alias Sodik yang berumur 25 tahun diringkus di sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi juga menangkap Samsul yang berumur 36 tahun di Kompleks Pengayoman, Kelurahan Buaran, Kota Tangerang, Banten. Sementara begal lainnya berinisial H masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kombes Agus menjelaskan tersangka Samsul mencoba kabur saat disergap petugas. Tidak ingin kehilangan pelaku, petugas langsung menembak kaki kiri Samsul. Apalagi pelaku dikenal sadis dalam beraksi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kapal pencuri ikan asal Malaysia ditangkap di perairan Indonesia. 7 kapal pencuri ikan ditangkap tim dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Malaka. Ketujuh kapal Malaysia ini mempekerjakan 36 anak buah kapal warga negara Indonesia. 7 kapal itu sudah berhasil mengambil ikan dari perairan Indonesia lebih dari 10 ton. Kapal-kapal itu kemudian diamankan di kantor PSDKP Batam. Kapal Malaysia ini ditangkap saat mencuri ikan menggunakan alat terlarang dan tanpa menggunakan dokumen yang sah dari pemerintah. Para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kepala PSDKP Batam, Ahmadon, mengatakan ketujuh kapal ini tertangkap tangan oleh kapal KKP yang sedang beroperasi. Dalam penangkapan ini pihaknya berhasil mengamankan 36 ABK asal Indonesia. Sudarlun, Presiden Pakistan Manun Hussein telah menghimbau para warga negaranya untuk tidak merayakan Hari Valentine yang bertepatan jatuh pada Minggu 14 Februari ini. Dilaporkan para ulama garis keras di Pakistan sendiri telah melarang para warga Muslim di negara tersebut untuk merayakan Hari Kasih Sayang tersebut. Namun para pejabat di Islamabad mengatakan mereka tidak akan menekan kebebasan warganya merayakan Hari Valentine. Presiden Hussein mengkritisi Hari Valentine sebagai pengaruh barat yang membahayakan nilai-nilai Islam di Pakistan. Media di Pakistan awal pekan ini mengatakan bahwa Islamabad dapat melarang perayaan Valentine karena dianggap penghinaan terhadap Islam. Namun para pejabat ibu kota Pakistan itu mengatakan peraturan pelarangan ini hanya sebagai himbauan saja. Sudarlun, bintang Arsenal Mesut Ozil dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru yang diajukan oleh klubnya itu baru-baru ini. Penolakan ini disinyalir sebagai bentuk keinginannya untuk meninggalkan klub. Kabarnya, Ozil menolak melakukan penandatanganan dikarenakan ia ingin mencari klub baru yang cocok dengan dirinya pada musim panas 2016. Hal itu karena ia percaya Arsenal tidak mampu bersaing dalam ajang Liga Champions. Sebagaimana diberitakan Sportmall, gelandang berusia 27 tahun tersebut dianggap tertarik untuk pindah ke Barcelona karena ia telah menjadi peran penting bagi Arsenal sepanjang 2015-2016. Bersama Arsenal, Ozil telah menyumbangkan 4 gol dan 16 assist dalam 23 penampilan di Liga Inggris. Kontrak Ozil bersama Arsenal saat ini masih baru akan berakhir di musim 2017-2018. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 14 Februari 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.